Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat anugerah yang Allah Jalla wa Ala senantiasa berikan kepada kita semuanya dengan kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang sangat melimpah yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, walhamdulillah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita saat ini, dengan Allah pertemukan kita bulan yang mulia, yakni bulan Sya'ban, Syahrul Sya'ban. Bulan yang di mana para ulama menamai bulan ini adalah bulan Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Yang mana para ulama salafun salih rahimahumullah tatkala mereka menjumpai bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, mereka memperbanyak amalan-amalan soleh mereka. Mereka memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Demikian pula mereka memperbanyak as-saum, puasa di bulan yang mulia ini. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal itu semuanya. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hal ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Allah pertemukan kita di bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Yang mana dengan bulan Sya'ban ini pula memberikan arti bahwasanya kita telah mendekati bulan yang mulia, bulan mubarak, yakni bulan Ramadan, yang mana para ulama rahimahumullah, mereka senantiasa memperbanyak doa-doa di bulan Syaban ini untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari kenikmatan tadi, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulan yang mulia ini. Maka dari situ merupakan kewajiban bagi kita untuk memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Qiraatul Quran, memperbanyak qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Yang mana para ulama tatkala mereka masuk ke bulan Syaban, mereka menutup toko-toko mereka. Mereka fokus membaca Al-Quran. Demikian pula memperbanyak puasa-puasa. Demikian pula amalan-amalan yang lain, yang mana diantaranya adalah talabatul ilm, belajar ilmu agama, yang mana di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul, dibacakan padanya firman Allah, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan tafsir masih pada surah An-Nazi'at. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha. Mereka orang-orang musyrik Mekah, musyrikin Quraisy, mereka senantiasa bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, anis sa'ah, terkait hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan hari kiamat tersebut ditegakkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ini disebutkan pula dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyatakan, sa'ala musyriku Makkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum musyrikin Mekah senantiasa bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mata takunu sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Yang mana pertanyaan tadi dalam rangka istihzaan, untuk merendahkan, mencela, mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang dinamakan dengan ta'annud, pertanyaan yang dibangun di atasnya al-idad, penentangan, dan at-takdzib, pendustaan. Fa anzalallahu azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Naam. Ikhwanu fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula berkata Urwah ibn Zubair terkait firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang setelahnya, fima anta min dzikraha, siapa engkau, anta min dzikraha, bisa dan mampu menyebutkan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, lam yazal an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'anis sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditanya oleh kaum musyrikin, kapan terjadinya yaumul qiyamah? Kapan terjadinya as-sa'ah, kiamat? Hatta nazalat hadhil ayah, kemudian turunlah ayat ini pula, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam la yumkin, tidak akan mampu untuk menyebutkan terkait ilmu pengetahuan terjadinya yaumul qiyam, hari kiamat. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ilmunya, pengetahuan terkait terjadinya yaumul qiyamah indallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Naam. Adapun makna mursaha, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yakni qiyamuha, ditegakkan hari kiamat. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, fima anta min zikraha. Siapa engkau mampu untuk menyebutkan ilmu, pengetahuan terkait terjadinya yaumul qiyamah. Yani Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan mampu untuk menyebutkannya. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah ilmu itu dikembalikan. Yani hanya Allah azza wajal yang mengetahuinya. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui terjadinya yaumul qiyamah. Bahkan malaikat yang paling berilmu, a'lamul malaikah, Jibril alaihissalam, juga tidak mengetahui terkait terjadinya, kapan terjadinya yaumul qiyamah. Sebagaimana hadis Jibril yang sudah kita pahami dan kita hafalkan bersama insyaallah ta'ala, yang mana Nabi alaihissalatu wassalam nyatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Yani maknanya adalah engkau dan aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam, tidak mengetahui kapan terjadinya yaumul qiyamah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam a'lamul bashar, manusia yang paling berilmu. Demikian pula Jibril alaihissalam a'lamul malaikah, malaikat yang paling berilmu. Kedua makhluk Allah ini yang paling mulia. La ya'laman, mereka tidak mengetahui kapan terjadinya yaumul qiyamah. Terlebih lagi orang-orang yang di bawah mereka. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam ayat yang selanjutnya, innama anta mundhiru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau adalah mundhir, mukhawif, orang yang memberikan peringatan, orang yang menakut-nakuti. Dalam qiraah yang lain, qiraahnya Abu Ja'far dengan ditanwin, innama anta mundhirun. Qiraahnya Abu Ja'far. Naam. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah sebatas mundhir, pemberi peringatan. May yakhshaha, kepada orang-orang yang takut terkait as-sa'ah, yaumul qiyamah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam ayat ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang mundhir, pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut terhadap yaumul qiyamah, terhadap orang-orang yang takut kepada Allah azza wajal. Maknanya adalah innama yanfa' indharuka man yakhafuha, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, bahwasanya peringatan-peringatanmu wahai Nabi alaihi salatu wassalam itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang takut saja, tidak kepada orang-orang musyrikin yang mereka bertanya ya bukan karena mereka takut, namun mereka bertanya untuk istihza wal inad wa takdzib, untuk menentang dan mendustakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan pada ayat yang selanjutnya, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan awduhaha. Dan mereka orang-orang kufar, mereka merasakan yauma yarawnaha, tatkala mereka melihat ha kembali kepada as-sa'ah. Orang-orang kufar, mereka merasakan tatkala mereka melihat as-sa'ah, hari kiamat. Lam yalbathu, tidaklah mereka itu tinggal. Ada yang mentafsirkan lam yalbathu, yakni tinggal di dunia. Ada juga yang mentafsirkan fi kuburihim, di dalam kuburan-kuburan mereka. Jadi tatkala mereka melihat terjadinya yaumul qiyamah, mereka merasakan bahwasanya kehidupan di dunia illa asyiyatan aw duhaha, hanya sebentar saja. Ya, waktu asyiyah, waktu sore, wa duhaha, dan waktu duha. Ya, hanya sebentar saja. Atau makna yang kedua adalah tatkala mereka melihat yaumul qiyamah, mereka merasakan bahwasanya kehidupan mereka di dalam kuburan itu hanya sebentar saja. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit makna ya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita baca tafsirannya, yang mana kita mengambil tafsir dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ay yas'aluka al-muta'annitun al-mukadzibuna bil-ba'thi, bertanya kepadamu orang-orang yang ta'annut, orang-orang yang bertanya namun menentang, ya, al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan, al-ba'th, hari kebangkitan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan bahwasannya manusia yang mana mereka bertanya terkait kapan terjadinya yaumul qiyamah, ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka-mereka yang bertanya dalam rangka istiba'at wal ingkar, menentang. Mereka bertanya dalam rangka agar ingkar, mengingkari hari kiamat tadi. Mereka beranggapan al-istiba'at, tidak mungkin terjadi. Ya, maka pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang kufur, ta'annut. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin yang mana mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam terkait terjadinya yaumul qiyamah ini. Dan yang diinginkan ya, pada ayat ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang pertama, bertanya dalam rangka al-ingkar, mengingkari. Adapun jenis yang kedua, seorang yang bertanya terkait yaumul qiyamah dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya, maka perkara ini la ba'sabih, tidak mengapa. Sebagaimana telah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seseorang yang mana orang tadi mengatakan ya Rasulullah mata sah, ya Rasulullah kapan terjadinya yaumul qiyamah, hari kiamat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kembali kepada laki-laki tadi, madza a'dadta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari tersebut. Maka orang tadi menjawab, hubbullah wa rasuluh, aku telah mempersiapkan rasa cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam nyatakan, al mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Alhasil ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya. Maka pertanyaan yang seperti itu la ba'sabih, tidak mengapa. Naam, orang-orang al-mukadzibun, kaum musyrikin yang mendustakan al-ba'ts, hari kebangkitan. Mereka bertanya anissa'ah, terkait yaumul qiyamah. Mata wuku'uha, kapan terjadinya? Ayyana mursaha. Fa'ajabahumullah biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka dengan firman Allah yang setelahnya. Fima anta min dzikraha ay mal faidatu laka walahum fi dzikriha. Apa faidahnya untukmu dan untuk mereka tatkala disebutkan yaumul qiyamah? Wa ma'rifatu waqti maji'iha, dan apa faidahnya disebutkan pengetahuan terkait kapan terjadinya yaumul qiyamah, kapan datangnya as-sa'ah, hari kiamat. Falaisa tahta dzalika natijatun, tidak ada padanya hasil yang memuaskan. Tidak ada padanya faidah untuk disebutkan terjadinya yaumul qiyamah. Walihada, oleh karenanya, lamma kana ilmul ibadi bis-sa'ah laisa lahum fihi maslahatun diniyatun wala dunyawiyah. Oleh karenanya, tatkala ilmu seorang hamba, tatkala seorang hamba tersebut mengetahui terjadinya yaumul qiyamah, laisa lahum fihi maslahah, tidak ada pada mereka kemaslahatan yang dapat mereka ambil, baik maslahat dari sisi agama mereka ataupun maslahat dari sisi dunia mereka. Balil maslahatu fi khafaihi alaihim, bahkan yang maslahat yang memberikan faedah adalah khafa, disembunyikan terkait ilmu pengetahuan kapan terjadinya yaumul qiyamah. Tawa ilma dhalika an jami'il khalqi, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan terkait ilmu terjadinya yaumul qiyamah an jami'il khalq, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya. Nabi alaihi salatu wassalam, Jibril alaihi salam, demikian pula malaikat yang meniupkan sangkakala nanti juga tidak mengetahui terjadinya yaumul qiyamah. Wasta'thara bi'ilmih, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ilmu tersebut, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karenanya Allah nyatakan, ila rabbika muntahaha, ay ilaihi yantahi ilmuha, kepada Allah lah kembali ilmu tadi. Yakni hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kama qala fi al-ayah al-ukhra, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan pula, firmankan di dalam ayat yang lainnya, yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha, mereka kaum musyrikin bertanya kepadamu kapan terjadinya yaumul qiyamah. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah bahwasanya ilmu terkait terjadinya yaumul qiyamah hanya Rabbku yang mengetahuinya. La yujalliha liwaktiha illahu thakulat fis samawati wal ardh, tidak ada yang mengetahuinya dan tersembunyi terkait waktu tersebut, dan tidak ada yang mengetahui terjadinya yaumul qiyamah. Naam, thakulat fis samawati wal ardh, berat huru hara yang terjadi di langit maupun di al-ardh, di bumi, tatkala terjadinya yaumul qiyamah. La ta'tikum illa baghtah, tidaklah datang yaumul qiyamah melainkan datang secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallah, katakanlah wahai Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ilmu terkait yaumul qiyamah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, qala asy-syekh as-sa'di rahimahullah, qala Allah ta'ala, innama anta mundziru man yakhshaha, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang yakhshaha, yakni yang takut kepada as-sa'ah, hari kiamat. Ai innama nadharatuka naf'uha liman yakhsha maji'a as-sa'ah. Sesungguhnya peringatanmu akan bermanfaat kepada orang-orang yang takut maji'a as-sa'ah, datangnya hari kiamat. Demikian pula peringatanmu akan bermanfaat kepada wa yakhaful wuqufa baina yadayhi, kepada orang-orang yang takut pada suatu hari yang mana dia akan dihadapkan, dia akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhadapan, dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada di antara dia dengan Allah seorang yang menerjemahkan. Dia takut terkait hari tersebut, al-wukuf baina yadayhi, hari yang dimana dia diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari yang dimana akan ditanya terkait nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, hari yang dimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada yaumul qiyamah sampai ditanya terkait empat perkara. Yang pertama, jism, jasadnya. Dengan apa dia menghabiskan jasadnya? Dengan apa dia menghabiskan masa mudanya? Kemudian akan ditanya pula terkait ilmunya, fima fa'al, untuk apa dia amalkan? Ilmu apa saja yang dia amalkan? Demikian pula akan ditanya terkait umurnya. Dengan apa dia menghabiskan umurnya? Apakah dia menghabiskan umur tersebut untuk bermaksiat kepada Allah wal'iyadzu billah, ataukah dia menghabiskan umur tadi untuk beribadah kepada Allah? Naam, akan ditanya itu semua. Dan akan ditanya pula terkait hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkan harta tadi dan dengan apa dia menghabiskan harta tadi? Akan ditanya tatkala dia dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, demikian pula pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang dimana akan ditutup mulut-mulut mereka, manusia, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, semua akan berbicara, mempersaksikan apa saja yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Sehingga ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya untuk kita berhati-hati menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. As-sama' wal basar, penglihatan, pendengaran, al-fu'ad, demikian pula hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga seorang yang beruntung, seorang yang selamat adalah orang-orang yang menggunakan pendengarannya untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan pendengarannya untuk mendengarkan ilmu. Dia gunakan pendengarannya untuk mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dia gunakan al-basar, penglihatannya, untuk melihat perkara-perkara yang mubah. Dia gunakan penglihatannya untuk perkara-perkara yang halal. Al-fu'ad, dan orang-orang yang beruntung pula menggunakan hati-hatinya untuk perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Dia gunakan hatinya untuk memahami ilmu. Dia gunakan hatinya untuk mempelajari dan memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam nyatakan dalam hadisnya, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha. Nadzarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala hassanah, memperbagus keadaan, memperbagus wajahnya pada yaumul qiyamah kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, fawa'aha, kemudian dia belajar, mencoba untuk memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa hafizaha, kemudian menghafalnya. Sehingga di sini keutamaan seorang yang menghafal sabda Nabi alaihi salatu wassalam, keutamaan menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mendapatkan doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga dari sini wajib bagi kita untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk ketaatan. Kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Itulah yang mana kata Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Orang-orang yang lahum kulubun la ya'qiluna biha. Mereka-mereka inilah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Adalah orang-orang yang memiliki hati, namun mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami kitabullah. Mereka memiliki hati namun tidak untuk digunakan untuk memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka pula menggunakan atau mereka memiliki penglihatan tidak untuk menggunakan dalam perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Mereka memiliki penglihatan, pendengaran bukan untuk beribadah kepada Allah namun bermaksiat kepadanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhal. Bahkan lebih parah dari binatang ternak tadi. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Umdatus Sabirin, beliau menyebutkan bahwasannya manusia Allah berikan kepadanya akal. Allah berikan kepadanya akal. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepadanya, Allah berikan kepadanya syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada malaikat akal. Namun Allah tidak berikan kepada malaikat syahwat. Allah berikan kepada hayawanat, kepada hewan-hewan syahwat. Namun Allah tidak berikan kepada mereka akal. Sehingga kata beliau, barang siapa dari kalangan manusia yang menggunakan akalnya, yang menggunakan syahwatnya untuk beribadah kepada Allah, maka orang tersebut ma'al malaikah, bersama para malaikat. Sebaliknya, orang-orang yang menggunakan akalnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka mereka seperti kalbahain, seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih parah ya, dari binatang ternak tadi. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula peringatan Nabi alaihi salatu wassalam, itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang takut terkait terjadinya yaumul qiyamah. Orang-orang yang takut tatkala dia dihadapkan, diberdirikan di hadapan Allah azza wa jal. Naam. Fahumul ladzina la yahummuhum siwal isti'dadi laha wal 'amal li ajliha. Tidak ada keinginan bagi mereka melainkan al-isti'dad, mempersiapkan akan datangnya yaumul qiyamah, mempersiapkan akan datangnya as-sa'ah, hari kiamat. Wal 'amal li ajliha, dan orang-orang yang beramal untuk mempersiapkan hari itu semua. Naam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man la yu'minu biha. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada as-sa'ah, hari kiamat, fala yubali bih, tidak akan peduli dengan peringatan-peringatan yang datang kepada mereka. Wala bi ta'annutihi, demikian pula tidak dengan ta'annut mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka, tidak menunjukkan peduli mereka terhadap yaumul qiyamah, tidak menunjukkan mereka itu takut terkait yaumul qiyamah. Li'annahu ta'annutun mabniyun 'alal 'inadi wat takdzib. Karena at-ta'annut mabniyun 'alal 'inad wat takdzib, dibangun di atas al-'inad, penentangan, dan at-takdzib, pendustaan terkait apa yang dia tanyakan. Tatkala kaum musyrikin bertanya terkait yaumul qiyamah, kapan terjadinya yaumul qiyamah, pertanyaan tersebut dibangun di atas al-inad wa takdzib, penentangan dan pendustaan terkait yaumul qiyamah. Wa idza wasala ila hadhihi al-hal, jika sudah sampai pada kondisi yang seperti ini, kanal ijabatu anhu abathan, maka menjawab pertanyaan mereka adalah perkara yang sia-sia, tidak penting untuk dijawab. Yunazzah al-hakim anhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan, dibersihkan dari perkara-perkara yang abath, perkara-perkara yang sia-sia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tamat walhamdulillahi rabbil alamin, selesai tafsir dari surah An-Nazi'at yang dijelaskan oleh al-imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yaumul qiyamah adalah, atau ilmu terkait kapan terjadi yaumul qiyamah adalah perkara yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dari kalangan hamba-hambanya yang mengetahuinya. Banyak adillah, dalil-dalil yang menunjukkan hal itu semua, bahwasanya tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya yaumul qiyamah. Di antara adillah, dalil yang menunjukkan hal itu semua adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf tadi yang sudah kita baca dalam tafsir As-Sa'di. Ya, surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis saah ayyana mursaha qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kemudian dalil yang lain adalah surah Al-Ahzab ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, yas'alukan nasu anis sa'ah, mereka manusia bertanya kepadamu terkait yaumul qiyamah. Qul innama ilmuha indallah, katakanlah bahwasanya ilmu terkait maji datangnya yaumul qiyamah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, bahkan bisa jadi hari kiamat tadi takunu qariba, dekat, sebentar lagi akan datang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini, yaqulu ta'ala mukhbiran li rasulihi salawatullah wa salamuh alaih annahu la ilma lahu bis-sa'ah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya la ilma lahu bis-sa'ah, beliau tidak mengilmui terkait hari kiamat. Wa in sa'alahun nas an dzalik, walaupun manusia mereka bertanya terkait hari tadi. Wa arsyadahu an yarudda ilmuha ila Allah azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Nabi alaihi salatu wasalam an yarudda ilmaha ila Allah, untuk mengembalikan ilmu terkait maji as-sa'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula al-imam Asy-Syinkiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, tatkala beliau mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, qul innama ilmuha indallah, bahwasanya ilmu terkait yaumul qiyamah hanya Allah yang mengetahui. Beliau mengatakan faidah terkait bahasa Arab. Wa ma'lumun anna innama sighatu hasr, telah diketahui bahwasanya lafaz innama adalah sighah al-hasr, pembatasan. Sehingga maknanya adalah anna sa'ah la ya'lamuhu la ya'lamuha illa Allah wahdah, bahwasanya as-sa'ah hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil dan penjelasan dari kalangan para ulama terkait hari kiamat. Demikian pula dalil yang lain dalam surah Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah, Hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah lah yang mengetahui, dan Allah lah yang menurunkan hujan, dan Allah yang mengetahui apa saja yang ada dalam rahim-rahim manusia. Nah, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara as-sa'ah, perkara kiamat, merupakan perkara ghaib. Perkara ghaib. Dan dijelaskan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan mafatihul ghaib khamsun. Mafatih, pintu-pintu atau kunci-kunci al-ghaib, perkara-perkara ghaib ada lima. Innallaha indahu ilmu sa'ah, yang pertama terkait ilmu kiamat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, hanya Allah yang menurunkan hujan. Sehingga ini bantahan terhadap orang yang menyatakan bisa menurunkan hujan dari kalangan pawang-pawang hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, yang ketiga, hanya Allah yang mengetahui setiap apa yang ada dalam rahim-rahim manusia. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Allah lah yang mengetahui apa saja yang akan dikerjakan oleh seorang hamba pada esok hari. Sehingga pada dalam penjelasan ini pentingnya al-hidayah, pentingnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang nafs, jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau menjelaskan dalil-dalil yang ada, beliau menyatakan hadhil khamsah, lima perkara tadi yang sudah kita sebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'lamuha illallah ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wala ya'lamuha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak ada yang mengetahuinya dari lima perkara tadi dari kalangan malaikat yang didekatkan, demikian pula nabi yang diutus. Famanidda'a, barang siapa yang mengaku annahu ya'lamu syai'an min hadhihi, mengaku tahu, mengetahui terkait lima perkara tadi, faqad kafar, maka dia telah kufur. Faqad kafara bil Qur'an, dia telah kufur, mengkufuri Al-Qur'anul Karim. Li'annahu khalifu, karena dia telah menyelisihi apa saja yang terkandung dalam Al-Qur'an tadi. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga salah ucapan dari kalangan orang-orang juhal, orang-orang bodoh yang mengatakan bahwasanya nabi dan malaikat Jibril itu mengetahui terjadinya yaumul qiyamah. Salah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nuqayyim dalam kitab beliau Al-Manarul Munif, bantahan terkait ucapan orang-orang juhal yang mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam dan Jibril itu mengetahui akan terjadinya yaumul qiyamah. Tidak ada dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya yaumul qiyamah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini dengan ini walhamdulillah selesai tafsir dari surah An-Nazi'at, dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.